tuang lagi. My Luna, berada terawan lagi. Boring flexi my Luna. Aku ditinggal pergi makanku. Sakitnya tuh di sini. Lihat kau sedang berjumpa. Bye. DJ Opus. One, two, three, let's go! DJ Opus.